sungguhlah manis negeriku Ambone. Beta belayar jauh. Mengapa beta mau pulang diri begini, jauh dari pangkuan ibu, bapa dan saudara. Pulang ke Ambon.